Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, al-hadith al-thalith wa al-tis'un ba'd al-mi'ah. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam inna ahabba as-siyam ilallahi siyamu Dawud وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, masih dari sahabat yang sama radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridai keduanya, beliau dan bapaknya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna ahabbas siyam, sesungguhnya yang paling dicintai, yang paling disukai dari puasa oleh Allah SWT adalah siyamu Daud, puasanya Daud. Wa ahabbas salah ilallah, dan yang paling dicintai oleh Allah dari salat adalah salatnya Daud, maksudnya salat malamnya. Kana yanamu nisfal lail, beliau tidur setengah malam kemudian bangun sepertiganya untuk qiyamul lail, kemudian yanamu sudusahu, kemudian tidur seperenamnya. Apakah sudah sama dengan satu atau belum? Kamu punya kue dibagi dua, berarti setengah itu gini. Kamu punya kue dibagi tiga, baik. Kemudian kamu punya kue lagi dibagi 6. Berapa? Setengah tambah sepertiga tambah seperenam. Hah? Main dah kembar soal hisab? Gak punya pelajaran hisab? Dua, tiga, empat, lima. Lebih dari satu. Hah? Kenapa? Pas satu. Sah. Mengapa? Pas satu. Mana tadi penanya? Jadi sepertiga. Tadi ini dibagi tiga. Ah, enam. Ayo kata. Kamu taruh di sini. Dia taruh di sini. Setengah atau lebih? Barakallahu fiikum. Bagaimana cara bagi 6? Setengah dibagi 3. Gitu kan? Berarti 1/6, 1/6, 1/6. Sahih? Qala, dikatakan kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Berarti separuhnya beliau tidur, kemudian sepertiga beliau salat, kemudian seperenam tidur lagi. Al-ma'na al-ijmali. Taqaddama dzikru samahah hadhihi syari'ah wa yusraha. Telah lewat sebutan tentang toleransi agama yang mulia ini. Ini din samha. Toleransi bermakna banyak keringanan dan banyak memaklumi. Orang yang sakit dimaklumi, orang yang safar dimaklumi, orang yang punya cacat dimaklumi. Masya Allah, penuh dengan samaha. Wa yusruha, dan juga kemudahannya. Fa innal ladzi khalaqa tsaqalaini li'ibadatihi ahabba an ya'buduhu bima yashul 'alaihim bila kulfatin wala masyaqqah. Maka sesungguhnya Allah yang menciptakan ats-tsaqalaini, yang menciptakan jin dan manusia. Ats-tsaqalain adalah jin dan manusia. Li'ibadatihi, untuk beribadah kepadanya. Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Dia ahabba an ya'buduhu bima yashul. Dan Allah suka kalau Allah diibadahi dengan sesuatu yang mudah bagi mereka. Jadi Allah suka kalau mereka beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang yashul alaihim. Sesuatu yang mudah bagi mereka. Bila kulfatin, tanpa ada keberatan. Wala masyakkah, tanpa ada kesulitan. Fa inna ahabba as-siyam ilaihi was-salah ilaihi ma kana an-nabiy Daud alaihi salatu was-salam yata'abbad bihima. Maka sesungguhnya yang paling dicintai oleh Allah dari puasa dan juga dari salat adalah apa yang dilakukan oleh Nabiullah Daud alaihi salatu was-salam, di mana beliau yata'abbad bihima, di mana beliau beribadah kepada Allah dengan keduanya, dengan salat dan puasa tersebut. Wa dzalika annahu kana yashumu yawman wa yufthiru yawman. Bagaimana ibadahnya beliau? Beliau beribadah salat sunnah dengan berpuasa sehari dan berbuka sehari. Wa kana yanamu nisfal awwal minal lail. Dan bahwasanya beliau tidur di sepertengah atau setengah, seperdua malam yang pertama. Liyaquma nasyitan 'ala al-ibadah, agar nanti ketika bangun sudah semangat untuk ibadah. Fa yusalli tsulutsahu, maka beliau salat sepertiganya. Tsumma yanamu sudusahu, kemudian tidur sudusahul akhir. Untuk apa? Liyakuna nasyitan li'ibadati awwalan nahar, agar beliau semangat segar ketika di awal pagi. Wa hadhil kayfiyah hiya allati raghabaha al-musyarri' al-hakim. Inilah tata cara ibadah yang dianjurkan oleh musyarri', oleh pembuat syariatnya. Al-Hakim yang maha memiliki hikmah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau berkata ahabba siyam ilallah, yang paling dicintai dari puasa oleh Allah adalah seperti ini. Yang paling disukai dari salat malam oleh Allah adalah seperti ini. Maka ini barakallahu fikum adalah perkara yang dicintai oleh musyarri' al-hakim. Baik, tidak banyak rincian, hanya saja setengah, sepertiga, seperenam, ini tentunya takriban. Takrib artinya tidak pas-pas banget, silahkan. Kurang lebih sedikit tidak mengapa, barakallahu fikum. Ma yukhad minal hadis, apa yang diambil dari hadis? Inna siyama yaumin wa fitru yaumin wa afdalus siyam bima fihi siyamud dahr. Sesungguhnya puasa sehari dan berbuka sehari dia afdalus siyam bima fihi siyamud dahr, karena padanya ada semakna dengan siyamud dahr. Naam. Dia afdal dari semua puasa termasuk puasa dahar. Itu maksudnya. Afdalus siyam bima fihi siyamud dahar. Paling afdal dari siyam, bahkan dengan siyamud dahar sekalipun tetap yang ini lebih afdal. Jadi bukan lebih banyak lebih baik. Ibadah tidak diukur dengan lebih banyak lebih baik, tetapi diukur dengan lebih cocok dengan sunnah lebih afdal. Amalan ibadah yang paling afdal adalah yang paling ikhlasnya dan yang paling cocok dengan sunnah. Tidak banyak-banyakan. Barakallahu fikum. Yang kedua, inna nauman nusfal awal minal layli wa qiyamu thulusahu thumma naum sudusahu afdal al-qiyam. Sesungguhnya tidur setengah malam yang pertama, kemudian bangun sepertiga malam, kemudian tidur lagi seperenam malamnya, dia adalah afdalul qiyam, sebaik-baik qiyamul lail. Lima fihi min akhdin nafsi hajataha. Mengapa kok dikatakan afdalul qiyam? Karena dia mengambil untuk jiwa hajatnya, kebutuhannya, keperluannya. Minar rahati awalan. Kebutuhan badan untuk istirahat pertama kali. Ini setengah malam yang pertama. Thumal qiyam waqta nuzulil ilahi. Kemudian qiyamul lail kapan? Sepertiganya setelah setengah. Dan itu waktu turunnya Allah ke langit dunia. Karena Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Tsumma nawmus sudus. Kemudian tidur seperenamnya yang terakhir, liyakuna ansyata li salati subhi wa adkari. Agar nanti ketika salat subuh dalam keadaan masih segar semangat. Dan juga ketika zikir di pagi hari dalam keadaan semangat. Karena sudah tidur. Berbeda dengan mereka yang semalam suntuk ibadah, kemudian pagi harinya ngantuk. Ketika ruku tersungkur jatuh. Itu terjadi. Ketika dipaksa oleh gurunya untuk qiyamul lail sepanjang malam, maka ketika salat subuh nyungsep, jatuh dia. Ini barakallahu fikum, karena tidak mengambil rahatul jasad, tidak mengambil haknya jasad. Inna li jasadika alaika haqqun wa inna li ahlika alaika haqqun. Setelah wa inna li rabbika alaika haqqun. Sesungguhnya untuk Rabbmu ada hak yang harus kau tunaikan. Dan untuk badanmu ada hak yang harus kamu tunaikan. Dan untuk keluargamu juga ada hak yang harus kamu tunaikan. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Maka berikanlah pada setiap yang memiliki hak, berikan hak-haknya. Sehingga jasad punya hak untuk diberikan haknya, yaitu roha, istirahat. Yang ketiga, innal ibadah qistun wa adlun. Sesungguhnya ibadah itu seimbang. Adlun, adil. Fala yaghfal an ibadatihi. Jangan melalaikan ibadah kepada Allah. Wala yaghlu fiha. Dan jangan pula ghulu, berlebihan di dalamnya. Li'anna li rabbika alaika haqqan. Karena sesungguhnya bagi Rabbmu ada hak yang harus kamu tunaikan. Wa li ahlika alaika haqqan. dan untuk keluargamu ada hak yang harus kamu tunaikan. Fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Maka berikanlah pada setiap pemilik hak, hak-haknya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, asy-syara' jaa'a bil 'adli fi kulli syai'in. Syariat ini, asy-syar'u jaa'a bil 'adli, datang membawa keadilan. Fi kulli syai', dalam segala sesuatu. Wal israf fil ibadat min al jawr, sedangkan israf melampaui batas dalam ibadah min al jawr ay dhulm, jawr bermakna dhulm, berlebihan dalam ibadah itu termasuk kezaliman, yakni mendzalimi jasadnya, dirinya. Alladzi naha anhu syari', dan itu dilarang oleh syariat. Catatan pentingnya yang sering kita sampaikan adalah bahwa agama ini bukan untuk menyiksa diri. Agama bukan untuk menyengsarakan. Dalilnya, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Taha, kata Allah, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu Al-Quran bukan untuk litashqa, bukan untuk menyengsarakan. Maka kalau seorang menyengsarakan dirinya katanya ibadah, maka itu adalah kesalahan. Tidak ada ibadah yang sampai menyengsarakan dirinya. Wa amara bil iqtisadi fil ibadat. Dan disuruh juga untuk iqtisad dalam ibadah. Iqtisad adalah tengah-tengah. Tidak kurang dan tidak berlebihan. ولهذا امر بتعجيل الفطر وتاخير السحور. Oleh karena itu datang perintah untuk menyegerakan berbuka ketika puasa, وتاخير السحور, dan menunda, mengakhirkan sahur sampai waktu terakhir. ونهى عن الوصال, dilarang untuk menyambung puasa. Ini semua karena rahmat dari Allah Ta'ala dan karena ibadah tidak boleh sampai menyiksa dirinya atau menyusahkan dirinya. Segeralah berbuka waktu berbuka dan sahurlah di akhir waktu sehingga siang hari masih kuat berpuasa. Itu semua barakallahu fikum menunjukkan bahwa ibadah bukan untuk menyengsarakan. Di dalam surat yang sama, masih surat Taha, di awalnya menyatakan ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh aqimis salata lidzikri, tegakkan salat untuk mengingatku. Ini tujuannya bukan menyengsarakan, tetapi untuk zikrullah. Wa aqimis salata lidzikri, tegakkanlah salat untuk mengingatku, kata Allah. Agar kita selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, kita selalu berkait dengan ibadah. Dari ibadah salat yang lima waktu, ibadah qabliyah dan ba'diyah, ibadah zikirnya, ibadah doanya ketika keluar rumah, ketika masuk rumah, ketika masuk masjid, ketika keluar masjid, ketika memakai pakaian, ketika melepas pakaian, ketika akan tidur, semuanya ada zikir-zikir. Dan itu barakallahu fikum, agar kita selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terputus hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal'adlu fil ibadat min akbari maqasid syara'. Maka yang namanya adil, seimbang di dalam ibadah, itu adalah sebesar-besar tujuan syariat. Itu adalah sebesar-besar tujuan syariat. Wal amrul masyru' المسنون جميعه مبناه على العدل والاقتصاد والتوسط الذي هو خير الأمور وأعلاها. Maka perintah yang disyariatkan, al-masnun, yang disunahkan, jami'uhu, seluruhnya, mabnahu 'ala al-'adli wal-iqtisadi wat-tawassut, semua yang diperintahkan, semua yang disunahkan, semua yang disyariatkan adalah perkara yang dibangun di atas keadilan, di atas al-iqtisad, keseimbangan, di atas tawassut juga sama, keseimbangan. Barakallahu fikum. Alladhi huwa khairul umur, karena itu adalah sebaik-baik perkara. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang paling tengahnya. Berlebihan jelek, berkurangan pun jelek. Yang keempat, inna Allah tabaraka wa ta'ala yata'abbaduka bi anwa' kathirah min al-ibadat. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala yata'abbadu, menyuruh engkau beribadah, bi anwa', dengan sekian macam bentuk ibadah. Fa in awghalta fi naw'in minha tarakta al-baqi. Kalau engkau berlebihan dalam satu perkara, engkau akan meninggalkan yang lain. Subhanallah. Ini kata-kata yang bagus sekali dari beliau, Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk beribadah dengan anwa' katsirah mukhtalifah. Sahih? Allah perintahkan kita untuk ibadah bukan hanya salat. Di sana ada siam. Bukan hanya shaum. Di sana ada zikir. Bukan hanya zikir. Di sana ada apa lagi? Anwa' katsira. Bagaimana mendidik keluarga, ibadah bukan? Bagaimana memberi makan anak dan istri, ibadah bukan? Bagaimana bertetangga dengan baik? Bagaimana kita bermuamalah dengan tamu? Bagaimana bersedekah? Bagaimana membantu orang miskin? Sekian banyak ibadah. Sahih? Taib. Ifrud أن هذا الرجل يتعبد بالصوم فقط وغلا في ذلك, beribadah pada Allah dengan puasa setiap hari dan malamnya qiyamul lail setiap hari. Kapan mengerjakan yang ini? Kapan dia mendidik anak dan istrinya? Kapan dia mencari maisha untuk keluarganya? Kapan dia untuk bersedekah? Kapan dia sekian banyak ibadah dia tinggalkan? Mengapa? Sibuk berlebihan dengan satu ibadah tertentu, sehingga ibadah sesuai dengan porsinya masing-masing. Maka disebutkan dengan adlun waktu sajun watawassut, adil, seimbang, pas, dan tengah-tengah, tidak berlebihan, tidak berkurangan. Mengapa? Karena Allah perintahkan ibadah dengan sekian jenis, sekian macam anwa' katsirah. Fa'in awghalta fi naw'in minha, kalau engkau habiskan untuk satu jenis saja, taraktal baqi, engkau akan tinggalkan sisanya. Fa'in bagi ibqa'a syai'in minal quwwah li sa'iril ibadat, maka hendaklah sisakan kekuatan badanmu untuk ibadah yang lain. Dipapah jalannya, bangun gak bisa, mata sayu untuk melihat, mengangkat kelopak mata gak kuat. Begitu. Kenapa? Puasa tiap hari. Dan malamnya kayak mulai gak tidur. Bagaimana ngerjakan yang lain? Bisa? Gak bisa. Tidak tersisa kekuatannya kecuali untuk satu ibadah itu saja. Ini barakallahu fikum. Kalau aghalta fi naw'in minha tarakta al-baqi. Ini insyaghalta fi syai'in bil kulliyah, engkau sibuk dengan satu jenis saja, secara keseluruhan kemampuanmu, badanmu, kekuatanmu semua dihabiskan untuk itu, maka yang lain enggak kebagian. Enggak kebagian waktu, enggak kebagian tenaga. Kama annal ibadat allati 'alal insani ma'a mu'asyarati ahlih. Sebagaimana al-'adat allati 'alal insan adalah mu'asyarati ahlih. Bergaul dengan keluarganya. Itu hak keluarganya. Istri dan anaknya punya hak. Wa ziyarat asdiqaih. Dan juga mereka, saudara-saudaranya, kerabatnya, temannya, juga perlu kamu kunjungi. Dan itu silaturahmi yang disuruh juga. Ibadah juga. Wa talabuhu rizqi fid dunya. Dan mencari rizki yang halal untuk menghidupi keluarganya, itu juga perintah. Wa muhadatsatu auladihi wa naumihi. Dan juga berbincang-bincang dengan anak-anaknya, bercengkerama dengan keluarganya, itu pun hak mereka, hak anak-anak. Bagaimana mungkin kau tinggalkan 24 jam kali 1 bulan, kali 1 tahun, kali seumur hidup. Enggak pernah ketemu anaknya, sibuk terus. Barakallahu fikum. Idza nawa bidzalikal ajr wa ada'il huquq, padahal semua itu ziyaratu ahlih, mu'asyaratu ahlih, atau muhadatsatu auladih, atau talabur rizq ila akhirih, kullu dzalik idza nawa al ajr wa ada'il huquq, kalau niatnya mencari pahala dari Allah, menunaikan hak-hak mereka, jadi pahala. Kanat hadhil adat ibadat, maka yang adat-adat tadi jadi ibadat. Tadinya kan kebiasaan, namanya seorang bapak bercengkrama dengan keluarganya biasa. Tapi kalau niatnya memberikan hak mereka, jadi ibadah. Sebaliknya kalau engkau tidak menemui mereka, malam qiyamul lail terus, siang tidur terus, karena gak mampu bangun, lapar, haus, mata kuning, tenaga gak ada, kurus. Seperti yang diriwayatkan tentang Khawarij. Khawarij yang dulu, bukan Khawarij yang sekarang. Khawarij yang sekarang Ahlul Hawa. Yang dulu juga Ahlul Hawa. Cuma maksud saya, Ahlul Hawa adalah Ahlul Dunia. Senang dunia. Kalau dulu, Khawarij ibadah siang malam. Sehingga kata Ibn Abbas, mata mereka atau badan mereka kuning. Mata mereka juga terlihat kemerah-merahan. Jidat mereka tebal. Badan mereka kurus-kurus. Mengapa? Kurang tidur, kurang makan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Sebagaimana berita dari Nabi SAW. Iqiru salatihim bisalatikum. Salatikum bisalatihim. Terasa kecil salat kalian dengan salat mereka. Terasa enggak ada apa-apanya puasa kalian dengan puasa mereka. Tetapi yaqra'unul Qur'an la yujawizu halajirahum. Tapi mereka membaca Qur'an tidak melewati kerongkongan mereka. Itu Khawarij. Ikhwan ibn a'azakumullah, sehingga tidak menemui dan tidak memberikan hak istrinya, hak keluarganya, apalagi hak orang lain. Fafadlullahi wasi'un wa birruhu kabir. Maka fadilah Allah itu sangat luas dan kebaikan dari Allah sangat besar. Jangan kalian kumpulkan hanya dalam satu ibadah saja dan semua tenaga, semua waktu, semua apa yang kamu punya kamu habiskan untuk satu ibadah tertentu, akhirnya ibadah-ibadah lain terbengkalai. Maka barakallahu fikum. Di sini diajarkan salat yang bagus. Ketika awal pertama kamu lihat, masya Allah, dia sedang tidur. Orang lain belum tidur, dia sudah tidur. Oh biasa, anak mama tidurnya sore-sore, kata teman-temannya. Mereka sudah pada bangun, dia masih tidur juga. Subuh dibangun, bangun. Salat subuh, iya bangun. Kamu tidurnya lama banget. Padahal dia bangun ketika kalian tidur. Ini barakallahu fikum qiyam Daud alaihi salam. Salat tidur di waktu awal setengah malam. Ketika kalian tidur semua, dia bangun. Salat sepertiga malam terakhir. Sebelum kalian bangun, dia tidur lagi. Seperenam terakhir. Sehingga kalian lihat, dia masih tidur. Ikhwani fillah a'azakumullah. Dan itu ada kisahnya. Silakan kalian cari sendiri kisahnya. Kisah sahabat. Saya tidak sebutkan namanya. Biar kalian cari. Yang istrinya mengeluh. Sesungguhnya saudaramu tidak butuh kepadaku. Kenapa diceritakan begini-begini? Baik. Aku mau tidur di rumahmu. Tidur di rumahnya. Aku mau bermalam di rumah. Oh, silakan. Begitu dia tidur, lihat tuan rumahnya bangun. Tarik, tidur. Aku mau sholat, tidur. Kenapa? Aku nasihati engkau, tidur sekarang. Nanti aku bangunkan. Tengah malam bangunkan, sekarang kamu bangun. Ini khairul na'azakumullah sampai terakhir diajarkan padanya. Bahwa hendaklah berikan hak-haknya. Sesungguhnya keluargamu punya hak dari kamu. Anak-anakmu punya hak dari kamu. Rabbmu punya hak dari kamu. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Uktubu hadal hadis barakallahu fikum. Wa taqra'un min syuruhihi wa min alfadhihi wa riwayatihi. Limadha? Karena biasanya kalau kisah dengan sekian banyak lafaz semakin lengkap. Ini ada ininya, enggak ada itunya. Itu ada itunya, enggak ada ininya. Terus digabungkan semua. Jadi satu kisah. Dari lafaz A, dari lafaz kedua, dari lafaz ketiga, dari lafaznya fulan ila fulan. Nah, barakallahu fikum. Sebagian mereka karena melihat dari sisi waktu-waktu salat, maka setengahnya adalah setelah Isya sampai Fajar, maka itu yang dibagi. Dibagi dua, dibagi tiga, dibagi enam. Qawlun. Wa qawlu thani minal lafad al-lail adalah ketika terbenam matahari. Tetapi tentunya yang pertama tadi lebih rajih, karena tidak mungkin tidur sebelum Isya. Karena ada hadis khusus, la tanam qabla al-Isya wa la tatahaddas ba'da al-Isya. Jangan tidur sebelum Isya dan jangan berbincang-bincang ngobrol setelah Isya. Jadi barakallahu fikum. Yang dibagi adalah setelah Isya sampai Fajar.